Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-11 dalam kitab Riyadus Salihin. Yaitu babul mujahadah. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, babul mujahadati. Dalam satu nuskhah, babun fil mujahadati. Bab tentang keutamaan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah yang dimaksud di sini adalah upaya seseorang untuk bersungguh-sungguh memaksa dirinya agar dia senantiasa berada di atas amal ketaatan pada Allah, dan upaya seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam meninggalkan berbagai macam amal kemaksiatan kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, babul mujahadah, yaitu upaya seseorang untuk memerangi dirinya, memaksa dirinya. Agar dia bisa istiqamah di atas amal ketaatan, dan agar bisa meninggalkan berbagai macam amal-amal kemaksiatan. Kenapa demikian? Kenapa butuh mujahadatun nafsi, upaya untuk memaksa diri, memerangi diri agar berada di jalan ketaatan, jauh dari jalan kemaksiatan? Karena mengerjakan amal ketaatan menurut tabiat jiwa manusia adalah perkara yang berat. Mengerjakan berbagai macam amal ketaatan itu berat bagi jiwa, kecuali orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah. Demikian juga meninggalkan amal-amal kemaksiatan, ini juga perkara yang berat bagi jiwa, kecuali mereka-mereka yang diberi kemudahan oleh Allah, diringankan oleh Allah untuk meninggalkan amal kemaksiatan. Sehingga untuk bisa menggapai dua perkara tadi, mengerjakan amal ketaatan, meninggalkan amal kemaksiatan, jiwa butuh kepada mujahadah, butuh kepada kesungguhan. Terlebih ketika hasrat kita untuk melakukan amal kebajikan itu minim, kecil, maka seseorang butuh untuk memaksa jiwanya. Nah, ibaratnya jiwa yang sakit, hasrat untuk makan itu kecil, maka butuh dipaksa untuk memperbanyak makan. Maka jiwa yang memiliki minat yang minim, kecil, untuk melakukan amal kebajikan, ini butuh untuk dipaksa, ditekan, diperangi. agar dia bisa menuju kepada amal kebajikan, agar bisa mengerjakan amal-amal ketaatan. Maka di antara perkara terpenting dalam hal ini, dalam hal upaya untuk memerangi jiwa, memaksa jiwa untuk melakukan amal ketaatan, maka yang paling penting adalah perlu adanya mujahadatun nafsi alal ikhlasi lillah. Perlu kita untuk memaksa jiwa kita, menekan jiwa kita, memerangi jiwa kita agar senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ketaatan, amal ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Kenapa jiwa perlu untuk diperangi, jiwa perlu untuk dipaksa? Karena innan nafsa la'ammaratun bisu, karena tabiat dasar jiwa itu senantiasa mengajak kepada perkara-perkara kejelekan. Maka yang terpenting adalah kita harus memaksa jiwa kita untuk ikhlas karena Allah dalam seluruh aktivitas ibadah kita. Karena ikhlas urusannya besar. Ikhlas perkara yang sangat berat sekali bagi jiwa. Sehingga sebagian salafun salih, para pendahulu kita yang saleh, mereka sampai menyatakan, majahatu nafsi ala syai'in mujahadatuha alal ikhlas. Aku tidak pernah memaksa jiwaku atau memerangi jiwaku agar dia melakukan sesuatu yang kurasa lebih berat dibanding kalau aku memaksanya, memeranginya untuk berbuat ikhlas. Ini yang paling sulit. Maka memaksa jiwa untuk ikhlas kepada Allah dalam setiap amal ibadah, ini perkara yang terberat bagi seseorang. Sehingga balasan bagi orang-orang yang ikhlas dalam seluruh amal ibadahnya, amal ketaatannya, maka balasannya adalah al-jannah, surga. Haram baginya api neraka. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi harramahullah 'alan nar. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, ucapan itu keluar dari lisannya dalam keadaan tulus dari hatinya, ikhlas dari hatinya, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Maka memerangi jiwa untuk ikhlas kepada Allah, ini urusannya sangat berat sekali. Nah, memaksa jiwa untuk ikhlas kepada Allah, ini sesuatu yang paling berat bagi jiwa seseorang, bagi diri seseorang. Terutama memerangi riya. Dikatakan oleh sebagian salaf, tidaklah aku mengalami sesuatu yang terberat dalam upaya untuk mengalahkan sesuatu kecuali upayaku dalam memerangi riya. Ini yang paling sulit, paling berat. Kenapa? Ketika muncul satu riya, kemudian kita tepis, kita berusaha untuk menyingkirkannya dari diri kita, maka riya ini akan muncul kembali dalam warna yang lainnya, dalam wujud yang lainnya. Sehingga riya sesuatu yang sulit untuk dihilangkan dari diri seseorang. Kenapa memerangi jiwa untuk ikhlas kepada Allah adalah sesuatu yang terberat bagi seseorang? Karena apa? Karena tabiat dasar manusia itu senang. Disanjung oleh manusia. Senang. Dinilai oleh manusia. Senang dipandang oleh manusia. Senang untuk dihormati, dihargai, dilulukan di tengah-tengah manusia. Senang untuk dikatakan ini orang yang ahli ibadah. Senang untuk dikatakan ini orang yang demikian dan demikian dari perangai-perangai kebaikan. Maka masuklah setan pada seseorang dari pintu ini. Pintu riya. Setan akan membawa seseorang agar dia dalam seluruh aktivitas ibadahnya dipalingkan untuk mencari penilaian dari manusia. Maka perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memerangi jiwa kita agar ikhlas hanya kepada Allah dalam seluruh aktivitas ibadah kita, dalam seluruh amal ketaatan kita. Dalam bab ini dibawakan dalil-dalil dari firman Allah Jalla wa'az. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh untuk memerangi jiwanya karena kami, kata Allah, sungguh-sungguh kami akan tunjuki mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang berbuat kebajikan. Maka orang-orang yang mereka berupaya untuk memerangi jiwa-jiwa mereka agar bisa bersabar menghadapi ujian, dan juga mereka bersungguh-sungguh dalam memerangi musuh-musuh Allah, mereka curahkan segenap kesungguhan mereka untuk hal itu dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang akan mendatangkan keridhaan Allah, maka dijanjikan oleh Allah, kami akan tunjuki mereka jalan yang akan mengantarkan kepada kami. Karena mereka orang-orang yang berbuat ihsan dengan amal mereka yang besar dan agung tersebut. Maka di sini wajib bagi seseorang untuk berupaya bersungguh-sungguh memaksa dirinya agar mengerjakan perintah, menjauhi segala larangan-larangan, hingga dia masuk dalam barisan al-mujahidina fillah, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh berjihad karena Allah. Allah nyatakan dalam ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Memerangi jiwa agar jiwa tadi tunduk untuk menjalankan amal ketaatan, tunduk untuk meninggalkan amal kemaksiatan. Dan juga makna jihad di sini adalah mujahadatul ghair, memerangi selain diri kita. Memerangi musuh-musuh Allah. Maka jihad memerangi selain diri kita ini terbagi menjadi dua macam. Satu macam jihad itu dilakukan dengan ilmu dan dengan penjelasan. Yang satu dilakukan dengan senjata, dengan perang. Memerangi musuh-musuh Allah yang memang memerangi kaum muslimin. Maka ketika kita dalam kondisi berada di negeri yang aman seperti di Indonesia, tidak ada peperangan, tidak ada orang-orang kufar yang memerangi kaum muslimin, yang mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir harbi, enggak ada di negeri kita, maka jihad yang terbesar bagi kaum muslimin adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Itu jihad yang terbesar. Dan ini jihad yang terberat, karena sedikit di antara manusia yang bisa melakukan hal ini, memerangi musuh-musuh Allah dengan ilmu dan bayan, memerangi bid'ah dengan ilmu, memerangi kesyirikan dengan ilmu dan penjelasan, memerangi berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, butuh kepada ilmu, butuh kepada al-bayan, penjelasan. Maka jihad dengan ilmu dan al-bayan ini ditujukan kepada orang-orang yang secara lahiriah mereka menampakkan keislaman, padahal mereka bukan termasuk kaum muslimin secara hakiki. Siapakah golongan ini? Golongan ini adalah kalangan al-munafikun, orang-orang munafik, dan juga golongan ahlul bid'ah al-mukaffirah, ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah-bid'ah kekufuran. Namun secara zahir mereka menampakkan keislamannya. Maka mereka ini, golongan ini, tidak mungkin untuk diperangi dengan senjata, karena secara lahiriah mereka adalah saudara kita se-Islam. Nah, karena mereka menampakkan Islam, mereka bersama kita. Maka golongan munafikun dan golongan ahlul bid'ah al-mukaffirah, maka mereka perlu kita perangi dengan ilmu, dengan hujah, dengan al-bayan. Allah menyatakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir, perangi kaum munafikun, bersikap keraslah terhadap mereka, karena tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka memerangi orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin ini dengan senjata, di bawah kepemimpinan memimpin kaum muslimin. Memerangi kaum munafikun tidak bisa dengan senjata, tapi dengan ilmu dan dengan al-bayan, ilmu dan penjelasan, ilmu dan hujah. Maka dahulu Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau tahu bahwasanya ada di tengah-tengah para sahabat beliau itu orang-orang munafik. Rasulullah tahu person-person mereka, tetapi Rasulullah tidak memerangi mereka dengan senjata. Tidak disebutkan Rasulullah membunuh mereka. Tidak pernah disebutkan Rasulullah mengizinkan untuk membunuh mereka atau memerangi mereka. Yang demikian itu kenapa? Agar orang-orang tidak menyebarkan isu bahwasanya Muhammad itu membunuh para sahabatnya, karena secara zahir menampakkan keislamannya. Demikian juga di antara kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ahil mukaffirah. Lahirnya menampakkan keislaman. Bahkan mungkin sebagai tokoh-tokoh di kalangan kaum muslimin. Namun dia melakukan amal-amal kebid'ahan yang mengeluarkan dirinya dari keislamannya. Maka tentunya kaum muslimin tidak memerangi mereka dengan senjata. Kewajiban kaum muslimin adalah memerangi orang-orang model semacam ini bil ilmi wal bayan wal hujjah, dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan hujjah. Sehingga setelah kita mengetahui yang demikian itu, tentu wajib bagi kita, terkhusus para pemuda kaum muslimin, untuk lebih semangat dalam thalabul ilmi. Karena musuh-musuh Islam itu banyak. Nah, terutama dari kalangan orang-orang yang secara lahiriahnya menampakkan keislaman dan melakukan bid'ah-bid'ah yang membawa mereka kepada kekufuran, atau yang menampakkan secara zahir keislamannya, batinnya penuh dengan kenifakan, kemunafikan. Maka orang-orang model semacam ini kita butuh untuk memerangi mereka dengan ilmu dan penjelasan. Maka wajib bagi kita untuk belajar agama dengan cara yang benar, dengan ilmu yang kokoh, yang kuat. Nah, bukan dengan bersantai-santai atau dengan ala kadarnya, tidak bisa. Nah, belajar ilmu sekedarnya, tidak ada upaya untuk mengokohkan ilmu pada dirinya, atau sekedar belajar ilmu untuk mendapatkan gelar semata-mata, padahal kosong dari ilmu. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang benar-benar meresap dalam hati seseorang. Nah, maka orang yang memiliki ilmu yang rasih, yang kokoh, dia diberi taufik oleh Allah untuk menggapai ilmu jenis ini, maka kamu akan dapati orang yang memiliki ilmu yang kokoh hampir-hampir tidaklah mendatangnya satu masalah dari berbagai macam masalah-masalah, satu problem dari berbagai macam problem-problem, kecuali dia akan tahu bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana cara menghadapinya berdasarkan dalil, bimbingan, petunjuk dari Alkitab was Sunnah. Sehingga di sini yang dibutuhkan oleh umat Islam, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, adanya orang-orang yang memiliki ilmu yang rasih, yang kokoh. Maka kaum muslimin hari ini butuh dalam jumlah besar jenis ilmu semacam ini, ilmu syar'i. Kenapa? Karena al-bid'ah, berbagai macam amal-amal kebid'ahan itu sudah menyebar secara merajalela. Hari demi hari itu hal-hal yang berbau kebid'ahan itu bukan semakin sedikit, tapi semakin bertambah. Nah, menjadikan gelap negeri kita dengan berbagai macam amal-amal kebid'ahan tadi. Kalau pemuda kaum muslimin tidak sadar akan pentingnya thalabul ilmi, dalam catatan dia benar-benar menuntut ilmu secara benar, secara sungguh-sungguh, agar dia menggapai ilmu yang rasih, yang kokoh, maka bahaya perkara-perkara bid'ah itu benar-benar mengancam kaum muslimin. Nah, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan semangat thalabul ilmi, semangat mempelajari agama. Ilmu itu adalah benteng kita. Kalau benteng kita itu tipis, sementara arus kebidahan itu besar, maka benteng kita akan jebol dan akan larut dalam arus kebidahan wal iyadu billah. Sehingga Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala menyatakan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Rabbmu, nama Tuhanmu. Dan tuluskan kepadanya dengan sebenar-benar ketulusan hatimu. Di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menyebut nama Rabb kita dengan beragam zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita ikhlaskan dalam zikir-zikir yang kita panjatkan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Nah, kita benar-benar mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Kita tuluskan hati kita. Nah, watabattal ilaihi tabatila ay inqati ilaihi. Fokuskan, tuluskan. Nah, zikir yang kamu panjatkan itu hanya kepada Allah. Nah, lepaskan dari hatimu adanya tendensi kepada makhluk dan tendensi kepada perkara-perkara duniawiya. Cari apa yang ada di sisi Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Agar kita benar-benar memfokuskan zikir kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, esakanlah Rabbmu dalam beribadah sampai kematian menjemputmu dan kamu di atas yang demikian itu, kamu di atas akidah tauhid. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa beribadah kepada Allah, istiqomah di atas yang demikian sampai akhir hayat kita, sampai kematian menjemput kita dalam keadaan kita di atas yang demikian itu, di atas amal ibadah kepada Allah, di atas tauhid. Pentingnya kita untuk membentengi diri kita dari berbagai macam amal-amal kesyirikan, agar suatu saat ketika datang al-maut, kematian kepada kita, kita mati di atas tauhid, di atas keikhlasan ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Juga Allah menyatakan wa qala ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan sebesar semut merah kecil satu kebajikan, nanti dia akan melihatnya, dia akan melihat hasilnya. Siapa yang mengamalkan satu amal kebajikan dalam kehidupan dunianya, meskipun hanya seberat semut merah yang sangat kecil atau sebesar biji darah, biji sawi sekalipun, maka dia akan melihat nanti pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Balasannya akan dia rasakan di sisi Allah Jalla wa'ala. Juga Allah menyatakan wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa 'azama ajra. Apa yang telah kalian persembahkan untuk diri kalian dari satu amal kebajikan, nanti kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Dia itu lebih baik balasannya dan lebih besar pahalanya. Maka apa saja yang kalian lakukan dari amal kebajikan, kalian persembahkan dalam kehidupan dunia kalian dari satu amal kebajikan, kamu akan dapatkan pahalanya di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian upayakan di dunia. Pahalanya jauh lebih besar. Nah, juga Allah menyatakan wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian lakukan dari amal kebajikan, maka Allah mengetahuinya. Wal ayatu fil bab katsiratan ma'lumah. Ayat-ayat dalam pembahasan ini sangat banyak, ketahui, maklum. Maka apa yang kita lakukan dari berbagai macam amal-amal ketaatan, amal-amal pendekatan diri kepada Allah, sekecil apapun amal tersebut, maka Allah Maha mengetahuinya. Allah akan membalas kita dengannya. Maka ayat-ayat ini semuanya memberikan bimbingan kepada kita, himbauan kepada kita agar kita memiliki upaya, memiliki kesungguhan untuk memaksa diri-diri kita, memerangi diri-diri kita agar senantiasa istiqomah di atas jalan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Apapun amal kebajikan yang telah kita upayakan dengan penuh kesungguhan kita, nanti kita akan melihat balasannya di sisi Allah. Apa yang telah kita upayakan dengan penuh kesungguhan diri kita, maka kita akan mendapati pahalanya itu jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Maka perlu ada upaya untuk kita memaksa diri agar melakukan amal ketaatan, agar menjauhi berbagai macam amal-amal kemaksiatan, kemungkaran. Maka wajib bagi segenap kaum muslimin untuk perhatian terhadap perkara ini. Perhatian untuk benar-benar ada kesungguhan untuk memaksa dirinya agar berada di atas amal ketaatan, jauh dari amal kemaksiatan. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari bab ini, dari beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk memberikan motivasi kepada kita agar ada upaya mujahadatun nafsi, upaya untuk memaksa diri, memerangi diri agar istiqomah di atas amal ketaatan. Karena menjalankan amal ketaatan perkara yang berat bagi jiwa. Demikian juga meninggalkan kemaksiatan, ini juga perkara yang berat bagi jiwa. Puasa contohnya, kita ketika datang Ramadan, berarti kita harus menjalankan ibadah puasa. Kita harus meninggalkan apa-apa yang dibolehkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tentu ini perkara yang berat bagi jiwa kita. Maka sebagai wujud seorang yang berakhlak baik bersama Rabbnya, bersama penciptanya Allah Jalla wa'ala, maka perlu ada upaya untuk memaksa diri kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan tidak berkeluh kesah, dengan penuh kesungguhan. Karena kalau tidak kita perangi jiwa ini, tentu jiwa ini akan menjauh dari menjalankan amal ibadah yang agung tersebut, puasa. Karena itu berat. Sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam tentu bagi jiwa berat. Di saat orang-orang lelap dalam tidurnya harus bangun untuk segera sholat subuh. Di saat seorang itu lelah dari aktivitas kesehariannya, dia harus sholat maghrib lanjut isya. Di saat seorang masih dalam kesibukannya, dia harus sholat duhur dilanjut kemudian berikutnya sholat asar. Maka bagi orang yang tidak ada upaya untuk mujahadatun nafas, ini perkara yang berat sehingga mereka akan meninggalkannya. Nah, karena berat. Namun dengan mujahadatun nafs, dengan adanya upaya untuk sungguh-sungguh memerangi jiwa, menekan jiwa agar menjalankan kewajiban itu, maka seorang yang berhasil memerangi jiwanya justru berbalik. Apa yang dirasakan oleh orang-orang munafik, sholat itu sesuatu yang berat sehingga mereka malas untuk menegakkannya. Bagi orang-orang yang beriman, sholat itu akan menjadi penyejuk pandangan matanya. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan penyejuk pandangan mataku itu dalam menjalankan ibadah sholat. Dia pernah menyampaikan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, beri kami istirahat dengan sholat. Maka Rasulullah dengan ibadah sholatnya itu yang menjadikan pandangan mata beliau itu menjadi sejuk, jiwanya terang dalam sholatnya. Ini yang tentunya sulit untuk kita raih kecuali dengan mujahadatun nafas, dengan kita berupaya sungguh-sungguh untuk menekan jiwa kita agar mau menjalankan kewajiban tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.